Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Kala kitabus salami utawi kitab nerangake salam. Kitab tentang salam. Salam maknane penghormatan. Penghormatan setiap daerah mboten sami. Nek penghormatane wong Islam mengucapkan assalamualaikum. Wa idza hayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Iku tahiyate wong Islam mengucapkan salam. Nek tahiyate masjid salat rong rakaat. Iku jenenge salat tahiyatul masjid. Itu salam iku padha karo salam kepada masjid. Nek nang Arafah wukuf iku jenenge salam kepada Arafah, menghormati Arafah. Kaya ngoten iku. Benten-benten nane. Nek nang Mina ya melempar Jamratul Aqabah, itu jenenge menghormati Mina. Benten-benten penghormatane. Zaman dulu Mu'adz bin Jabal menghormati Kanjeng Nabi dengan cara sujud kepada Kanjeng Nabi karena beliau barusan datang dari Yaman. Melihat orang-orang sana menghormati rajanya itu dengan sujud. Sujud Mu'adz bin Jabal kepada Kanjeng Nabi. Dianggapnya itu sebagai penghormatan. Dan Mu'adz ketika ditanya, apa ini kau lakukan? Iya Kanjeng Nabi, saya melihat orang-orang sana itu menghormati rajanya dengan cara sujud. Maka tidak ada orang yang lebih berhak untuk disujudi kecuali jenengan. Kan Kanjeng Nabi dawuh. Nek panjene sujud kepada selain Allah itu boleh. Pasti istri-istri itu saya suruh sujud kepada suaminya. Tidak boleh menghormati dengan sujud, tidak boleh. Babu Fadri Salami. Udawi kigubab nerangake salam. Wal amri lan perintah bi ifsyaihi kelawan menyebarkan salam. Qala ngendika sinten Allah taala ngendika ngeten ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tadkhulu aja mlebu sapa sira kabeh la tadkhulu aja mlebu sapa sira kabeh buyutan ing pira-pira omah ghairu buyutikum kang sakliyane pira-pira omah sira kabeh ghairu buyutikum kang saliyane pira-pira omah sira kabeh hatta tastanisu sehingga njaluk izin sapa sira kabeh hatta tastanisu sehingga njaluk izin sapa sira kabeh rene le iki sing ngaji ning kene rene saru sini ngene ben kebok kene met ngene ayo kene kebok iki. Ayo, sehfir. Hadda tastanisu sehingga njaluk idin sopo sirokabe. Watu salimu lan uluk salam sopo sirokabe. Ayo ngono. Nah, ngono carane ngaji ku dipenuhi sofe. Kalau ngaji nang santan iku ora wong-wong desa. Rapi ngono set. Baris dhewe wis, kalau teko wis baris dhewe-dhewe. Nek kene, waduh, iku wong desa lho padahal. Ampun nek sing zaki tekone keweri dhewe pasti wis. Ya zak, wae ngarep dhewe kowe zak. Ayo kene ngarep dhewe zak, ya sik kosong iki lho ngono. Jerene SPD irek. Marene M ya marene ya. Ya zak. Marene MPD zak. Masyaallah. Marene S3 kan. Profesor. Kapan kawin ini zak? Kawin. Hadza tastanisu. Kepingin niru Kang Suyuti. Watu salimu lan uluk salam sapa sira kabeh. Kula yo gumun yo wis baris dewi-dewi ana rata ngoten iki. Sing sepuh-sepuh nang ngarep ngono wis set lan wis liyane ngono baris dewi-dewi wis ngono kuwi. Gala tak omongi nek nang masjid mboten lasa rokokan, yo gak rokokan alhamdulillah ngoten ya Mas. Kok manut jare. Wae robo yutikum lah ya sing santri-santri marah gak ono sing manut dilu. Wae robo yutikum hatta tastanisu wa tusallimu lan uluk salam sapa sira kabeh. Ala ahliha ing atase penghunine buyut. Ala ahliha ing atase penghunine buyut. Ala ahliha ing atase penghunine buyut. Dan jangan masuk rumah sehingga kalian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Boleh masuk enggak? Sini deh. Sini. Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Oh, no carane ya. Assalamualaikum. Neping tiga enggak ada, ya wis. Ngalih wis. Tapi dijedai. Ojo. Assalamualaikum. Kau no. Ngalih wis. Jeda dulu. Assalamualaikum. Meneng sih. Tunggu sih, nggih, tamriku. Ya mungkin lagi tidur, apa lagi dijeding, apa-apa. Lah kan ngoten nggih. Nah, baru setelah itu dapat berapa menit, salam lagi. Kok sampai 3 kali enggak ada, sudah pulang saja, nggih. Qala wa tusallimu ala ahliha. Nek ati idini masuk, disalami, waalaikumsalam. Bolehkah saya masuk? Enggak boleh. Ya wis boleh, lho ngono. Umpamane. Minta izin kok hatta tastanisu wa tusallimu. Dadi gabungno loro, njaluk izin ya mengucapkan salam. Dadi jangan masuk dulu sebelum jenengan itu diaturi masuk. Ono nek nang Jogja niku memang luar biasa, nek gak diaturi ya gak masuk tenan. Gak diaturi dahar ya gak didahar tenan. Walaupun sak jam jagongan nek mboten diaturi monggo anu diunjuk didahar baru gelem. Nek gak ya tetap sampai adem ya tetap gak diombe. Niku tradisi Jogja semacam itu. Wa qala lan ngdika sinten Allah taala, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Fa idza dakhaltum mongko ing dalem nalikane masuk sapa sira kabeh. Fa idza dakhaltum mongko ing dalem nalikane masuk sapa sira kabeh. Buyutan ing pira-pira omah. Fasallimu mongko ulu salam sapa sira kabeh. Ala anfusikum. Ing atase pira-pira awak dhewe sira kabeh. Tahiyatan kelawan penghormatan kelawan salam, nah, tahiyat mana nih salam? Tahiyat fasallimu jenengi masdar maknawi, duduk masdar lafzi. Mereka ini masdar karo fi'ile, maknani podo, tapi lafati mboten sami. Ini ku jeneng masdar maknawi. Min indillah kang sangking ngersani Allah. Mubarokatan kang dibarokahi. Thayyibatan kang bagus. Niki mutlak dawuh Allah Ta'ala. Ketika kalian mau masuk ke rumah maka ucapkan salam. kepada diri kalian sendiri. Artinya, baik di dalam rumah itu ada orangnya, ataupun enggak ada orangnya, maka ucapkan salam. Baik itu rumah kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun gak ono wong, iku salami untuk sampean dhewe. Padha kadang wong ngene ngene, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Itu mau masuk rumah, walaupun rumahnya sendiri. Dan setelah masuk, coba bendino diwaca qul huwallahu ahad demi untuk menjadikan rezeki yang ada di rumah itu lancar kabeh. Setiap masuk rumah baca qul huwallahu ahad. Dan setelah salam, assalamualaikum. Ya omamu dhewe ora usah nunggu diisini. Semel bu dhewe langsung. Tak izini dhewe. Baru setelah masuk baca qul huwallahu ahad. Nek kate keluar rumah baca ayat kursi. Ben mboten kenging santet, mboten kenging tenung ya. Telu mahabbah Kang Suti. Hati-hati kok gak mahabahi sampean payah ngono. Nek ben mau kamar metu. Nek Kang Suti kepengin dimahabahi. Allah taala. Kala lang tika sinun Allah Ta'ala. Yes, Kang Suyuti kira. Masya Allah. Wa kala ta'ala lang tika sinun Allah Ta'ala. Wa idha huyitum ing dawuh wa idha huyitum. Lan ing dalam nalikani dihormati. Artinya disalami sopo siro kabeh. Bitahiyatin kelawan salam, kelawan penghormatan. Fahayu mongko ulu o salam sopo siro kabeh menghormatono sopo siro kabeh bi ahsana kelawan perkoro kang luih bagus bi ahsana kelawan perkoro kang luih bagus minha tinimbang tahiyah aurudduha utawa balik no sopo siro kabeh ing tahiyat aurduha utawa balik no sopo siro kabeh ing tahiyat atau kembalikan tahiyat itu. Jadi kalau kalian diului salam maka ucapkan salam yang lebih baik. Nek wonge ngomong assalamualaikum jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek dhek ngomong assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya wis ora usah tambahi wis cukup niku. Jenengan jawab ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wene iku cukup niku. Mengucapkan salam sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Utawa minimal assalamualaikum, waalaikumsalam. Wadane iku minimal itu. Jawaban yang wajib minimal waalaikumsalam. Kala etikane ngoten, kalau mau masuk apapun majelis ulu salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan ate masuk majelis, wadane iku jane. Kala wa kala lan ngdika sinten Allah taala hal ataka haditsu dhaifi Ibrahimal mukramin. Hal ataka ana to nekani ing sira apa hadithu apa hadithu dhaifi Ibrahim ceritane tamune Ibrahim apa ceritane tamune Ibrahim al mukramina kang dimulyakno kabeh. Izdaholu ing dalem nalikane mlebu sapa dhaifu Ibrahim izdaholu ing dalem nalikane mlebu sapa dhaifu Ibrahim alaihi ing atas Ibrahim faqalu mongko ngucap sapa dhaifu Ibrahim salaman ing salam assalamualaikum dijawab qala ngendika sapa Ibrahim salamun ay salamun alaikum. Lho ni mulai zaman biyen salam ini wa assalamualaikum penghormatani. Kala wan Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma anna rajulan seduhune wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ngeten takon ngeten rajul niku ayul islami khairun ayul islami utawi endi-endine tingkai Islam iku khairun luwih bagus yang lebih banyak pahalanya mana sih amaliyah-amaliyah islamiyah yang pahalanya lebih banyak yang lebih baik kalau yang dikasih dengan Kanjeng Nabi utawi sing luwih api ikutut imu aweh mangan sopo siro atau ama ing panganan. Oh niki. Sing paling saya amaliyah itu adalah sedekah, memberi makan khususnya. Karena ini benar-benar menolong, memenuhi kebutuhan orang yang butuh, menutup hajat orang-orang fakir. Tut imut to'am. Itu amaliyah sing paling apik. Watakra'u lan maca sapa sira iki sing paling apik meneh. Alaman ing atase wong Assalama ing salam ya. Alaman ing atase wong Watakra'u lan maca sapa sira Assalama ing salam alaman ing atase wong Arof takang kenal sapa sira Waman lan wong Lam ta'rif kang ora kenal sapa sira ing man Nomor 2 mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun tidak dikenal Nah, iki lho niki jeneng ifsa'u salam. Ana wong gak dikenal asalamualaikum. Nah, ini bentuk keakraban. Ya. Mau duduk asalamualaikum. Boleh duduk di sini. Nah, ngoten niku. Wis gak ono saiki sapa-sapa menyapa, saling menyapa yo gak ono. Padahal itu untuk memupuk kerukunan. Nek ketemu salam lalu jabat tangan. Ya. Niku untuk memupuk kerukunan dan untuk menunjukkan keakraban. Assalamualaikum, salam. Ucapkan salam SMS, salam. Assalamualaikum. Salam. Menurutnya tidak apa-apa. Tapi ini assalamu. Gua khobar, salam. Hai alaikum. Lo ngono kan ya. Tidak masalah. Nah, lengkau yang di SMS itu kudu jawab. Wajah meneng wae. Asline kudu jawab sih, Masya Allah. Kadang males ya. Padahal wajib. Nanti menjawab ini. Kala mengucapkan salam pada orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal. Kala itu wong. Nek petik mboten. Manuk biyo. Assalamualaikum. Nengam aku itu. Hari ini dijawabi karo biyo ini. Waalaikumsalam. Ayo, kadang sering kecil lek kula ya. Assalamualaikum tak parani. Gak ono wong. Oh, piye. Utawi hadis iku muttafaqun alaih. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kula ngendika sinten Kanjeng Nabi. Nanti kang ngeten lamma khalaqa ing dalem semangsane nyiptakaken sinten Allahu Allah taala Adam ing Nabi Adam kala mongko ngendika sinten Allah kepada Adam ngendika ngene idhab berangkat sapa sira pergilah fasallim nuli salamoh sapa sira Ala ulaika ing atase wong akeh. Nafarin rupane golongan. Minal malaikat ikang saking malaikat. Julusin kang lungguh-lungguh. Fastami nuli ngrungokno sapa sira, lalu dengarkanlah. Ma ing perkara yuhayyunaka kang uluk salam sapa ulaika ing sira. Yuhayyunaka kang uluk salam sapa ulaika ing sira. Fa innaha mongko seduhuni salam salami ulaik iku tahiyyatuka iku salam siro wa tahiyyatu dzurriyyatika lan salami keturunan siro lan salami keturunan siro. Niki Nabi Adam setelah diciptakan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah supaya pergi kepada malaikat lalu mengucapkan salam kepada malaikat yang sedang duduk-duduk. Lalu Allah perintah, lalu dengarkan apa yang mereka jawab kepadamu. Itulah salammu dan salam-salam keturunanmu nanti. Jadi sejak nang surga, itu wis ana istilah salam. Bakallah mongko ngendika sinten Adam, ngendika ngeten assalamualaikum. Fakalu mongko ngucap sapa ulaik, assalamualaika warahmatullah. Loh ini jawabane. Fazaduhu mongkon nambahi sapa ulaik ing Adam nambahi warahmatullah muttafaqun alaih. Dan sampai sekarang inilah salam umat manusia anak turun Adam, yaitu assalamu alaikum. Ndak pakai halo, ndak pakai bro, piye bro. Pakai ngoten. Nek kate bro assalamualaikum dulu. Assalamualaikum bro. Oh, ndak apa-apa. Salam dhisik. Jangan halo dulu. Ngoten nggih. Gala sekadung kebiasaan. Halo, halo, assalamualaikum. Wayor, assalamualaikum. Halo. Lah ngono. Asline ngono kudune. Salam dulu baru halo. Mergane tahiyat kita itu bukan pakai halo, ya, tapi pakai assalamualaikum. Sekadung biasa sih nggarai lingkungannya dan mungkin sponsor-sponsor itu memakainya halo dulu. Ya. Dan dilihat jenengan lihat nang televisi orang omong-omongan itu pasti pertama pakai halo. Ya wis niru barat kabeh. Ngene ngoten iki. Kabeh niru barat, sampai ilmu ae niru barat. Nek teko Quran hadis ora gelem. Gitu. Nek teko Timur Tengah, teko Mesir gak dianggap ilmu, baru nek teko Eropa atau Amerika dianggap ilmu. Saya kaget mendengar itu. Ini katanya Pak Said Akil. Ada namanya zulmun fit tarbiyah, kedoliman di dalam pendidikan. Jadi kata beliau itu, beliau jadi opo itu tentang UI, nah Indonesia apa? UI ya, iya itu. Jadi di situ dikatakan tidak bisa dianggap sains kalau tidak berasal dari Eropa dan Amerika. Teko Mesir itu sains. Oh, no. Makanya gak heran ya, kaya UIN barang gak patek nganggo Quran karo napa? Hadis. Kongkone sing teko Eropa, sing teko Amerika. Ya maklum, mulai atasan memang demikian. Jadi ingin dimarginalkan ilmu-ilmunya orang Islam itu. Sehingga wong Islam gak ngerti ilmu ini Quran karo napa? Wahai kan digabung, no. Jadi penggabungan antara apa namanya Barat dengan Islam, sehingga nanti bisa di istilahnya disaring lah, yang dari Barat yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keislaman. Karena ya bagaimanapun juga teori yang dibuat oleh orang itu sangat terpengaruhi oleh watak dan perilaku masing-masing orang. Itu tidak bisa dipungkiri, nggak bisa dipungkiri. Sehingga jangan dimakan mentah-mentah ilmu-ilmu teori-teori yang dari sana, ngaten. Walaupun saya katakan tidak ada benturan ilmu antara Quran dengan Barat, tidak ono. Kecuali nek memang benar-benar nentang, ngaten dong. Nentang. Tidak ada nek ilmiah, gak kira benturan karo Quran karo hadis. Tidak kira. Nek ilmiah lo, tidak akan benturan. Nambu nek teori ini itu sangat tendensius umpama nih, mboten semerap pula nanti kalau begitu. Maka harus bisa membedakan. Kita kaget ya, ini kedoliman tarbiyah wa taklim. Gala ya wis ngono kabeh kate piye ya. Jadi iso dianggepe ilmu iku mek monopoli sana. Ini mau kembali ke masa sebelum Renaisan nantinya. Iso dianggap ilmu nek sesuai karo gereja, ya to mboten? Lain kurang ajar jenenge. Mosok sing iso mikir mek barat karo Amerika tok apa ya wong ngono. Direken wong Indonesia ra iso mikir wong ngono. Wah, ngawur wae. Semua orang dikasih bekal semua oleh Allah Taala, akal ya to. Tidak ada orang khusus yang dikasih ilmu, nonton. Jadi siapapun itu ya berhak untuk memperoleh napa ilmu. Lah ini bahaya nanti kalau demikian nanti. Iso-iso nanti koyok zaman dulu enggak sesuai dengan barat kafir, ya toh pateni kayak ngoten. Enggak sesuai dengan gereja dipancung ngoten nggih. Islam enggak ada yang demikian, enggak ada. Benturan enggak ada. Kala nek sing benturno iku terlalu pikiran iku cupet. Misalnya ngomong bumi itu datar, jadi orang no bumi bundar, jadi ini, itu terlalu cepat bahas itu loh, terlalu apa? Terlalu cepat. Kalau no mana, ya saya nggak tahu lah. Tapi benten nanti. Ya sebanyak lah. Yang penting gelem nyekeli Quran karo hadis is alhamdulillah. Ya sebanyak is kono gini. Mutafakun alaih. Wa anna bi Hurairah lan sangi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di dalam Islam mawon ulama'i maksud saya masih beda pendapat, bisakah manusia itu sampai ke bulan atau tidak, itu beda-beda. Tapi sedikit sekali yang mengatakan tidak bisa. Kebanyakan mengatakan bisa, karena di dalam Quran hadis enggak ada satupun teks yang mengatakan manusia tidak bisa sampai ke bulan, ke ruang angkasa. Enggak ada. Yang demikian. Kala ngendika sinten Abu Hurairah, mendi wa an Abi Umarah rupane Al-Bara ibni Azibin radhiyallahu anhuma. Kala ngendika sinten Abu Umarah, amarona perintah ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disab'ain kelawan perkara beritu. Rasulullah perintah kita 7 perkara. Iki ono sing wajib, ono sing sunnah. Tidak semuanya wajib. Bi'iyadatil maridi kelawan menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Iku sunnah. Ya. Kabeh wong sing loro sunnah di ziarahi. Loro opo wae wis. Ya. Loro opo wae. Loro untu umpamane loro moto ngantuk gawano kopi rak waras loro bae ya nek tapi nek sing lanang ziarahi lanang, nek wedok ziarahi wedok. Nah iki sing kudu ditentu kono mbak-mbak loro we ya dadi mari deh cewir kono. Gak oleh, gak apa-apa ya datul mari tapi ora oleh ndelok umpamane. Kala jadi ya lanang sing jare lanang, nek wedok sing jare wedok. Memang dulu pernah ketika Rabi'ah itu sakit diziarahi oleh Hasan Basri karo ulama-ulama lain. Saiki awakmu karo Hasan Basri iku padha apa ora? Nek kate ngoleh nopo mone lho. Ya. Melok-melok Hasan Basri rek. Dhewe wis kono tingkatane wali ngono. delok wong wedok gak di delok cantiknya, gak di delok apa nih. Nek kulon jenengan kan sing di delok meling melinge lo kan. Iso beda no iki ayu apa ora iki kan Siti. Ya bahaya nih. Ngala. Nah, mereka sudah mboten kan. Kala watibail janaizi lan mengikuti piro-piro jenazah. Mengikuti jenazah sampai ke kuburan sunah. Watashmitil adisi lan dungakno wong kang wahing, wong kang bersin. Nek bersin ditungakno yarhamukallah, ngoten niku. Wa nasrid dhaifi lan menolong wong kang lemah. Wa nasrid dhaifi lan menolong wong kang lemah. Nulung wong sing lemah. Iya, Mas. Ayo sini 10 menit. Telepon, Mas. Hah? Ora usah wis. Pok. Ngiring nawe. Wa nasrid dhaifi lan nulungi wong kang lemah. Nulungi wong kang lemah. Wa'aunil madlumi lan nulungi wong kang dolim, wong sing didolimi. Wa'aunil madlumi lan nulungi wong kang didolimi. Termasuk jihad nih. Nulungi wong sing didolimi. Jenengan kok mati pas nulungi wong dolim. Mati ini mati syahid. Anak wong dolimi wong sing didolimi jenenge madlum. Lalu sampean tolong dia. Sampean kok mati, maka sampean mati ini mati syahid. Ada perempuan digoda laki-laki misalnya. Oh, sampean langsung masak Superman, ha. Lah kok mati umpamane sampean? Gara-gara membela dia, maka sampean matinya mati syahid. Pokoke lillahi ta'ala pun kono. Kala membela kehormatan itu nama juga kalau mati mati syahid, nggih. Membela harta mawon kalau mati dianggap mati syahid. Bela harta mawon nih. Saman pedai dicolong wong, kejar pencuri nih. Dijaruk gak gelem kecuali perang. Saman perang mati mawon. Mati ini mati syahid. Nanti nih. Kalau wong dirampok suruh menyerahkan harta gak mau, ditembak mati syahid dia. Wah ya Allah, berarti akeh wong mati syahid ya. Nih, tapi syahid fil akhirat. Nek neng dunyo hukumi tetap podo karo wong biasa. Maksudnya dalam masalah nopo disolati karo dimandikan. Tapi mati syahid itu bener-bener mati syahid. Mati nih. Kala wa ifsa isalami, wa ifsa isalami lan menyebarkan salam. Menyebarkan salam wa ibroril mukesimi lan bagusi wong kang sumpah. Ngeten, bagusi wong kang sumpah. Piye bagus wong kang sumpah ngene? Kalau ana wong sumpah nang sampean. Wallahi kan. Wallahi demi Allah, kalau sampean enggak salat, istriku terceraikan misalnya. Sampean salat to. Ngejuk malah alhamdulillah, tak kawin marine mene. Wah. Sampean salat to, ben dia terlepas dari nopo? Sumpah. Ngono. Paham maksudnya? Iku jenenge ibrarul muksim. Bagusi wong sing sumpah, wallahi tamrin, wallahi tamrin misalnya, golek olompong, golek olompong tamrin, supaya saya terbebas dari sumpah. Kayak ini jenenge ibrarul muksim, bagusi wong sing sumpah. Muttafaqun alaih, hadza utawi iki lafadz iku lafdu ihda riwayatil Bukhari, salah siji ne iku lafadz salah siji ne pira-pira riwayatil Bukhari. Wa anna Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sinten Abu Hurairah qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulu al jannata la tadkhulu al jannata ojo mlebu sapa sira kabeh al jannata ing surga hatta tu'minu sehingga iman sapa sira kabeh. Kalian jangan masuk surga sehingga iman. Artinya, kalian tidak akan bisa masuk surga sehingga kalian beriman. Wala tu'minu lan ojo iman sopo siro kafe. Artinya kalian tidak akan punya iman yang sempurna. Wala tu'minu lan ojo iman sopo siro kafe. Kala uto kok ngoten iki. Ya ora apa-apa wis lah. Hatta tahabbu sehingga saling mencintai sopo siro kafe. Kalian tidak akan bisa beriman dengan sempurna kecuali kalian saling mencintai. Sesama umat Islam saling mencintai, bukan saling menghujat. Saling membantu, bukan saling menjatuhkan. Saiki muslimin saling menjatuhkan. Sesama umat Islam boten purun, saling bantu, membantu. Saya nek podo Islam ini ku yang dipentingkan Islamnya, bukan yang dipentingkan golongannya, bukan benderanya. Sing NU wis gak gelem nulung Muhammadiyah. Muhammadiyah ora gelem nulung NU. Iya toh? NU gak gelem nulung organisasi lain. Organisasi lain ya ora gelem nulung NU. Padha wae ngoten niku. Wayahe kita itu yang diutamakan adalah Islamnya, kepentingan agama, bukan kepentingan golongan ngoten. Qala wala tu'minu hatta tahabu. Ala awala adlukum lan ana to ora nuduhno sapa ingsun ing sira kabeh. Awala adlukum lan ana to ora nuduhno sapa ingsun ing sira kabeh. Ala syai'in ing atase perkara. Idza fa'altumuhu kang ing dalem nalikane nglakoni sapa sira kabeh ing syai'. Idza fa'altumuhu kang ing dalem nalikane nglakoni sapa sira kabeh ing syekh tahabbtum mongko saling mencintai sapa sira kabeh tahabbtum mongko saling mencintai sapa sira kabeh. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian terhadap sesuatu jika kalian melakukannya maka kalian akan saling mencintai dan dengan saling mencintai itu iman kalian akan menjadi sempurna, imannya akan menjadi luar biasa. Karena iman gak mungkin sempurna kecuali kita saling mencintai. Ngoten niki. Jadi saling mencintai ini, sapondoi saling mencintai. Tapi ya itu sulitnya itu, egonya itu luwes tinggi. Sehingga kadang sak kamar wae ungkur-ungkuran. Ngerti ungkur-ungkuran? Nah, tidak saling menyapa. Ngoten, sak kamar gak gelem nyapa. Ngoten niku. Wong wedok sing nemen biasanya ngoten iki. Nek lanang kan biasanya cuek rotane. Kala afsyu nyebarno sapa sira kabeh niki sing dadekno saling mencintai. Afsyu nyebarno sapa sira kabeh assalamu ing salam bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh sebarkan salam, sithik-sithik salam, sithik-sithik salam. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa muslimun imam muslim wallahu alam. Ya rabbana darafna bi anna laqadarna wa annana ala ladha ashrafna fa'idu alayna tawba tawsilu kulla hamba wa sulana alhamda.